Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. الحمد لله pada hari ini tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 4 Juni 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dalam membaca apa yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Kedengaran suaranya? Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan keutamaannya dan karunianya kepada kita sehingga masjid kita yang tercinta ini bisa mungkin sekiranya dipasang plafon guna memfasilitasi para talabatul ilm dalam mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas pembahasan yang kedua, kedengaran. Suara yang kedengaran apa enggak? Suara yang kedengaran. Suara yang kedengaran. Pembahasan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari yang beliau menukilkan nas dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan perintah dari Allah dan dari Nabinya Alaihi Salatu Wasallam untuk kita beriltizam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan perintah-perintah beliau Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan menutup bab ini Syekh Al-Bukhari membawakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berasal dari sahabat yang mulia Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang berisi nasihat terakhir dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk umat beliau sekiranya mendapati fitnah yang banyak atau ikhtilafan kathiran, perselisihan yang banyak. Maka solusi dari beliau, jalan keluar dari beliau adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa' ar rasyidin al mahdiyyin min ba'di, yang setelahku, yakni Abu Bakar Ibn al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari, nususun fit tahdhiri minal fitnah, nas-nas, dalil-dalil yang berisi peringatan agar kita tidak mendekati fitnah. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, amma ma yata'allaqu bil fitnah, adapun yang berkaitan dengan fitnah, wa ma adrakum mal fitnah, dan kalian telah mengetahui apa itu definisi dari fitnah. Sedikit mengingat pada pembahasan yang pertama, Syekh hafizahullah wa ra'ah telah mendefinisikan kepada kita bahwasanya fitnah ini memiliki makna secara umum dan makna secara khusus. Asal maknanya adalah al-ikhtibar wal imtihan, sebuah ujian dan cobaan. Ini makna secara umum, akan tetapi dengan banyaknya fitnah di akhir-akhir zaman seperti ini, maka berubah menjadi makna yang khusus, yaitu segala sesuatu yang dirasa akan mendatangkan al-makruh, kebencian atau ketidaksukaan. Maka ini yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, apapun dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula sabda-sabda nabinya alaihi salatu wassalam, maka makna fitnah tidak akan keluar dari dua definisi ini, definisi secara umum dan definisi secara khusus. Dan banyaknya di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam adalah fitnah yang dilihat dari sisi yang lebih khusus, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan al-makruh, kebencian atau kejelekan. Yang dijelaskan oleh beliau di sini, kullu makruhin, segala sesuatu yang dibenci. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad hadzarana minal fitan. Karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari fitnah-fitnah yang ada. Fal mar'u mashru'un lahu ayata'awwadha min arba'i fitanin qabla salamihi. Di antara hal yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang musalli, seorang yang melaksanakan sholatnya, di akhir sholatnya sebelum dia mengucapkan salam, untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat macam fitnah. Wa dzalika li'idhamiha, dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, perintah dari beliau alaihi salatu wasallam tadi, menunjukkan besarnya fitnah yang akan dihadapi oleh manusia, yaitu doa yang telah kita ketahui bersama. Sebelum salam kita disyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk membaca Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masih ad-dajjal. Kita diminta untuk berlindung dari azab jahannam, begitu pula dari azab al-qabr, di kuburan-kuburan kita nantinya, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, serta berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sepertinya cuaca hari ini kurang mendukung. Insyaallah taala kita lanjutkan besok. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.